untuk mengobati rasa rindu dari Anda kesemuanya, yang mana lagu ini sempat kami web series dan betul-betul sangat diminati oleh kaula muda dimanapun berada. Panggung Melon tersedia untuk memberikan satu live lagu yang betul-betul Anda tunggu, bareng-bareng bersama James Melon Design. Halo videografi. Luar biasa.